hanya saja Khadijah, Khadijah bukan seperti itu ya. Tapi artinya sering teringat kenangan-kenangan bersama Khadijah. Dan beliau banyak sekali mendoakan rahmat ya tarham, mendoakan rahmat untuk Khadijah. Karena saking cintanya beliau kepada Khadijah. Wala gharabata, dan ini tidak mengherankan, wajar. Kenapa? Fahiyya awwalu nafsin zakiyatin shadaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima jaa bihi an rabbih. Karena pertama Khadijah adalah orang yang paling pertama yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan bahwasanya beliau adalah nabi, adalah rasul. Bima jaa bihi an rabbih, dan juga membenarkan ajaran yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman pertama kali Khadijah. Sudah pernah kita bahas ya tentang khilaf dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan yang beriman pertama kali adalah Waraqah bin Naufal. Ya, ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Namun yang rajih bahwasanya orang yang pertama kali beriman adalah Khadijah ya, secara mutlak. Ya, yang pertama kali beriman adalah Khadijah secara mutlak. Dan Khadijah juga orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita. Dan orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa, dialah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang pertama kali beriman dari kalangan pemuda, dialah Ali bin Abi Thalib. Waqad ja'a minha bi'auladihi kullihim ma'ada Ibrahima. Kemudian keutamaan Khadijah yang kedua adalah dari rahim Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak-anak, bahkan semua anaknya kecuali Ibrahim. Semua anak Nabi dari rahim Khadijah. Anak Nabi ada 7. 6-nya dari Khadijah. Berarti mayoritas anak-anak Nabi dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kecuali Ibrahim. Ibrahim itu anaknya Maryah Al-Qibtiyah yang merupakan budak Nabi. Ya. Merupakan budak atau hamba sahaya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan istri Nabi. Tapi anak yang dihasilkan dari budak tetap anak, ya, tetap anak sendiri. Maka Ibrahim anak Nabi. Jadi anak Nabi ada 7, nanti akan disebutkan di sini nama-namanya. Atau kita sebutkan dulu nama-nama anak Nabi, pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Fatimah yang paling bungsu dari kalangan anak-anak perempuan. Anak laki-lakinya ada Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Total 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Ya, maka yang selain Ibrahim itu dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sedikit faedah tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pernikahan yang ketiga bagi Khadijah. Khadijah itu janda. Sebelum nikah dengan Nabi sudah nikah 2 kali. Yang pertama, suami beliau yang pertama adalah namanya Abu Halah. Abu Halah bin Zurarah At-Taimi. Abu Halah bin Zurarah At-Taimi. Yang mana Khadijah dari pernikahannya dengan Abu Halah ini punya 2 anak. Yang pertama namanya Halah, ya. Ha besar, kemudian alif layyinah, kemudian lam, kemudian ta marbutah, Halah. Bukan Halah tapi Halah. Yang kedua Hind. Yang kedua Hind. Ha nun dal, ya. Kalau dia marfu Hindun, kalau dia mansub Hindan, kalau dia majrur Hindin. Kita sebutnya Hind saja, Hind. Ini 2 anak perempuan. Maka Nabi SAW punya Rabibah, ya, punya anak tiri, Halah dan Hind. Kalau anak kandung tadi 7, Dan Nabi punya anak tiri, Halah dan Hind. Dan Abu Halah ini wafat, ya. Jadi Khadijah ditinggal wafat, bukan ditinggal cerai. Ditinggal wafat oleh Abu Halah. Kemudian setelah itu Khadijah menikah dengan orang yang kedua, yaitu namanya Atiq bin A'id al-Makhzumi. Atiq bin A'id al-Makhzumi. Yang mana pernikahan dengan Atiq itu tidak lama, hanya sebentar. Dan sebagian ulama mengatakan Atiq menceraikan Khadijah, sebagian ulama mengatakan Atiq itu wafat. Jadi ada dua pendapat. Khadijah ditinggal cerai atau Khadijah ditinggal wafat. Wallahu a'lam. Kami belum menelaah lebih lanjut masalah ini, mana yang lebih rajih. Nah, yang ketiga, suami Khadijah yang ketiga tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dua keutamaan Khadijah yang tadi disebutkan ya oleh penulis, yang pertama beliau adalah orang yang pertama kali beriman. Kedua, anak-anak Nabi itu dari Khadijah mayoritasnya. Yang ketiga, terdapat hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu nisa'i ahli al-jannah Khadijah bintu Khuwailid." Wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammad. Yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad, anak beliau, putri beliau. Wa Maryam bintu Imran. Dan Maryam bintu Imran. Wa Asiyatu bintu Muzahim. Dan Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ada empat pemimpin wanita surga. Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, kemudian Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Kalau ada yang tanya Aisyah di mana Ustaz? Kok enggak ada? Aisyah ada dalam hadis yang lain ya. Nabi mengatakan, "Kamula minar rijali katsir." Wanita yang laki-laki yang sempurna itu banyak ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain. Walam yakmul minan nisa illa Asiyah imratu Fir'aun. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali pertama Asiyah bintu Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, yang kedua Maryam bintu Imran. Wa inna fadla Aisyata 'alan nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Dan yang ketiga adalah Aisyah. Dan keutamaan Aisyah dibanding dengan wanita yang lain seperti keutamaan tharid, tharid itu roti yang empuk yang enak dibandingkan dengan makanan yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini Nabi menyebutkan Aisyah. Jadi Aisyah juga mulia. Dan ulama khilaf tentang mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah. Ya. Pertama dalam masalah cinta kata para ulama lebih utama Khadijah. Ya. Nabi lebih cinta kepada Khadijah. Sampai-sampai ketika Nabi sudah nikah dengan Aisyah, Nabi sering mengirimkan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Teman-teman akrabnya Khadijah. Saking masih terkenangnya, masih ingat terus dengan Khadijah setelah wafatnya. Dan juga sering menyebut nama Khadijah. Sering mengenang Khadijah ya, cerita tentang Khadijah. Sampai-sampai Aisyah pernah marah kepada Rasulullah SAW. Ya, secara maknanya Aisyah mengatakan dikit-dikit Khadijah. Khadijah lagi. Marah. Dan ini wajar ya, namanya wanita, namanya manusia. Wajar, marah, cemburu itu wajar. Ya bahkan cemburu itu tanda cinta. Aisyah cemburu kepada Khadijah karena cinta kepada Rasulullah. Ini tidak tercela. Jadi dalam masalah cinta, Khadijah lebih Rasulullah cintai. Ya makanya kata para ulama, tidak diwajibkan untuk adil dalam masalah cinta bagi suami yang poligami. Karena enggak bisa Membagi adil cinta itu enggak bisa. Kalau kue bisa dibagi. Beli kue satu loyang dibagi empat bisa. Tapi kalau cinta gimana baginya? Lawang cinta itu enggak bisa diukur, enggak bisa ada barometernya, enggak ada termometer cinta. Gimana cara baginya? Enggak bisa. Dan enggak akan mampu manusia adil dalam masalah cinta. Sehingga tidak wajib ya, adil dalam masalah cinta. Yang wajib adil dalam masalah nafkah, dalam masalah jatah menginap, dalam masalah pemberian, itu wajib adil. Masalah cinta enggak bisa. Rasulullah saja porsi cintanya beda-beda. Ya. Rasulullah paling cinta kepada Khadijah. Kemudian itu masalah cinta ya, Khadijah lebih dicintai. Dalam masalah keutamaan, maka kata para ulama, Khadijah lebih utama dari sisi pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di awal-awal dakwah di Mekah berat. Ketika itu Aisyah belum ada. Dan Khadijah istiqomah membela Nabi dengan segala upaya yang beliau bisa lakukan. Dengan harta, ya dengan pembelaan lisan, dengan kedudukan beliau. Dan itu tidak mudah, ya tidak mudah sama sekali. Dan Khadijah tetap istiqomah, ya tetap bersabar, tetap tegar menghadapi semua itu. Di mana ketika orang-orang itu meragukan Nabi SAW, Khadijah percaya, beriman kepada Nabi. Ketika banyak orang Quraisy mencela Nabi, Khadijah membela. Bayangkan seorang wanita, ibu-ibu ya, membela suaminya ketika dicela. Kebanyakan wanita, kebanyakan ibu-ibu kan kalau suaminya misalnya dicela satu kampung, biasanya istrinya ngapain? Nangis. Ya, ikut nangis, bukannya membela. Biasanya nangis. Khadijah tegar, ya, membela Rasulullah SAW. Maka ini keutamaan beliau. Adapun Aisyah, itu lebih utama dari sisi ilmu. Ya, lebih utama dari sisi ilmu. Karena beliau banyak menyerap ilmu dari Nabi SAW. Mendengarkan hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi, melihat keseharian Nabi setelah mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah lebih utama dari sisi ilmu. Dan ini yang harusnya kita ucapkan bahwasanya kalau ditanya lebih utama mana Khadijah sama Aisyah? Kita katakan Khadijah utama dari sisi pembelaan kepada Nabi dan kesabaran beliau dalam dakwah. Aisyah juga utama dari sisi ilmu, ya. Dari sisi semangatnya menyebarkan ilmu. Jadi dua-duanya utama, ya. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu membesar-besarkan nama Khadijah, ya. Bahkan mereka gulu kepada Khadijah. Karena mereka benci kepada Aisyah. Ya. Jadi kalau ditanya lebih utama mana antara Khadijah dengan Aisyah, ya orang Syiah pasti jawabnya, wow, jelas Khadijah. Orang Syiah. Ya. Makanya kita jangan meniru mereka. Jangan meniru orang Syiah, kita katakan Khadijah utama, Aisyah juga utama. Kemudian, di sini beliau mengatakan, Faminha Zainabu. Di antara anak Rasulullah dari rahimnya Khadijah adalah Zainab. Jadi anak Nabi ada yang namanya Zainab, istri Nabi juga ada yang namanya Zainab, bahkan ada dua orang ya. Istri Nabi yang namanya Zainab dua orang dan anak beliau juga namanya Zainab. Wa hiya akbaru banatihi. Zainab adalah anak sulung Nabi dari kalangan anak-anak perempuan. Tazawwajaha fil jahiliyyati Abul As ibn Ar-Rabi. Zainab dinikahi oleh seorang laki-laki namanya Abul As bin Ar-Rabi di zaman jahiliyah. Nah Zainab Zainab lahir sebelum Nabi menjadi Nabi. Sebelum Muhammad bin Abdullah SAW menjadi Nabi. Maka Zainab pernah menikah dengan Abul As di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus. Wa qaba minha Umamata allati tazawwajaha Ali ibn Abi Thalib ba'da wafati Fatimah. Kemudian setelah Nabi diutus menjadi Nabi, maka ketika itu Zainab bercerai dengan Abul As dan menikah dengan Umamah. Nah, kemudian setelah selesai, ya Allah alam apakah ditinggal mati atau tinggal cerai, Zainab kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah. Jadi Ali kan suaminya Fatimah ya. Fatimah anak Nabi. Setelah Fatimah wafat, maka Ali bin Abi Thalib nikah dengan Zainab. Maka selain Uthman, Ali bin Abi Thalib juga menikahi dua anak Nabi. Ya. Selain Uthman bin Affan yang terkenal dengan julukan Dhun Nuraini, orang yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua anak Nabi. Maka Ali juga demikian. Ali juga nikah dengan dua anak Nabi, yaitu Fatimah dan Zainab. Wa minha Ruqayyah. Anak Nabi yang kedua namanya Ruqayyah. Wa Ummu Kalthum. Dan anak Nabi yang ketiga namanya Ummu Kalthum. Boleh dibaca Ummu Kalthum dengan kafnya di fathah. Boleh dibaca dengan kafnya di dhammah. Ummu Kalthum. Ya, jadi dua-duanya boleh. Tazawwajahuma Uthman. Ruqayyah dan Ummu Kalthum ini dua-duanya dinikahi oleh Uthman bin Affan. Makanya Uthman dijuluki tadi Dhun Nuraini. Orang yang memiliki dua cahaya karena punya dua, karena menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ula bi Makkah. Uthman nikah dengan Ruqayyah di Mekah qoblal hijrati, sebelum hijrah. Wa hajara biha ila al-Habasyah, dan Uthman bersama dengan Ruqayyah itu hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama, ya. Ingat hijrah yang pertama itu cuma 15 orang, sedikit. Beda dengan hijrah yang kedua ke Habasyah lebih banyak. Nah, Ruqayyah dan Uthman itu hijrah ke Habasyah. Ikut hijrah ke Habasyah. Wa thaniyatu bil Madinati. Sedangkan Uthman nikah dengan Ummu Kalthum di Madinah ba'da an matat ukhtuha. Setelah Ruqayyah wafat. Nah, setelah saudarinya itu Ruqayyah wafat. Kemudian wa minha Fatimatu. Kemudian Fatimah. Wa hiya asgharu banatihi. Dan Fatimah adalah anak perempuan Nabi yang paling kecil, yang rakil, yang paling bungsu. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib itu kan adalah sepupu Nabi. Sepupu Nabi menikah dengan anak Nabi. Ini menunjukkan sepupu itu bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram. Dan juga kalau kita melihat tadi Zainab dinikahi oleh Umamah Al-Bahili, juga dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah Ummu Kulthum dinikahi oleh Uthman bin Affan, dan juga oleh Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Anak-anak Nabi itu dinikahi oleh orang-orang terdekat Nabi. Umamah, ya, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu para salaf itu biasa ya mencalonkan atau apa namanya menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang terdekat mereka. Menjodohkan ya, menjodohkan anak-anak mereka dengan orang-orang terdekat, dengan sahabat terdekat. Ya, dengan sanak kerabat terdekat. Ya. Ini kebiasaan para salaf terdahulu. Maka itu bukan celah, ya, bukan hal yang tercela. Bahkan itu hal yang utama, ya, kita nikahkan kita dengan anak teman kita, ya, dengan anak sahabat kita, itu utama. Dengan demikian, tali persahabatan, tali kekeluargaan akan semakin erat. Kemudian waqad ja'at Khadijatu bi auladin tuwfu sigaran. Dan anak-anak Nabi dari rahim Khadijah itu juga semuanya kebanyakan yang meninggal dalam keadaan kecil, atau anak-anak laki-laki ya. anak-anak laki-laki itu meninggal ketika masih kecil. Semua anak Nabi yang laki-laki meninggalnya ketika masih kecil. Walam ya'ish ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min auladihi illa Fatimah. Dan tidak ada anak Nabi yang hidup setelah Nabi wafat kecuali Fatimah. Anak Nabi 7, namun yang menyaksikan wafatnya Nabi hanya Fatimah. Dan yang masih hidup setelah Nabi wafat juga Fatimah. Asyad ba'dahu qalilan. Fatimah hidup setelah Nabi wafat beberapa waktu. Jadi anak Nabi 6-6-nya Nabi saksikan meninggal di hadapan Nabi. Nabi menyaksikan 6 orang anak Nabi meninggal ketika beliau masih hidup. Dan tidak satu pun dari 6 anak yang meninggal ini Nabi lakukan acara kendurian atau selamatan kematian atau makan-makan atau apapun, tidak ada. Apakah Nabi tidak sayang dengan anaknya? Sayang sekali. Ya, ketika Ibrahim wafat, maka Nabi deras berlinang air mata. Sedih. Namanya anak masih kecil meninggal. Sedih. Lagi lucu-lucunya, ya. Sedih, ya. Sebagian ulama mengatakan wafatnya umur 3 tahun Ibrahim. Maka Nabi sedih. Tapi Nabi mengatakan innal aina tadmu'u. Sesungguhnya air mata ini berlinang. Wal qulubu yahzunu, dan hati ini bersedih. Dan aku tidak akan berkata kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sedih. Nabi sayang dengan anaknya sehingga ketika wafat sedih. Tapi tidak satu pun Nabi adakan acara kendurian atau selamatan kematian atau makan-makan. 7 harian, 21 harian, 40 harian, 100 harian, tidak ada sama sekali. Dan ini pun tidak dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya. Ustaz, kalau anak Nabi kan pasti masuk surga. Oke, sahabat Nabi gimana? Kan enggak pasti masuk surga. Anak-anaknya juga enggak pasti. Tapi enggak ada tuh mereka mengadakan acara kendurian, selamat kematian, ngirim bacaan Quran di hari tertentu. Enggak ada sama sekali. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in enggak ada. Mereka juga tidak pasti masuk surga. Tapi enggak ada mereka adakan acara itu. Imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak melakukan. Ya. Maka kenapa kita malah melakukannya? Ini berarti bukan ajaran Nabi, bukan ajaran sahabat, bukan ajaran Imam mazhab. Maka andanya tidak dilakukan. Kemudian, walamma tufiyat Khadijatu hazana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syadida. Ketika Khadijah wafat, maka Nabi bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam. Lima kanat alaihi minar riqqati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah itu sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat sayang sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu, maka Nabi katakan, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni." Oh ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ketika Nabi pulang, Khadijah ada di rumah. Ya, bukan berarti Khadijah itu saudagarwati, juraganwati, punya usaha, ya, seorang tajirah, pedagang, kemudian sibuk dagang. Suaminya enggak diurusi, enggak. Bahkan ketika Nabi pulang dari Gua Hira, itu kan enggak SMS dulu kan. Enggak WA-an dulu. Pulang ya tiba-tiba, tapi Khadijah ada standby di rumah. Enggak lagi keluyuran, enggak lagi di kantor, enggak lagi di pasar, enggak. Ada di rumah siap melayani suaminya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini istrimu. Dia sedang membuatkan makanan dan minuman untukmu di dapur." Ya Rasul di ruang tamu, Khadijah di dapur. Malaikat Jibril katakan, "Wahai Rasulullah, istrimu Khadijah sedang bikinkan makanan untukmu dan minuman. Kalau nanti dia ketemu denganmu, sampaikan salam dariku," kata Malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan Khadijah itu masak untuk suaminya. Walaupun beliau saudagarwati, juraganwati, walaupun beliau tajirah, seorang pedagang yang sukses, tapi beliau tidak sibuk di luar, suami enggak diurusin, enggak. Maka beliau masak sendiri untuk suaminya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW merasa ketakutan mendapatkan wahyu, ketemu dengan malaikat Jibril, makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang aneh. Tentunya wajar kalau kita ketemu dengan makhluk yang aneh, yang belum pernah ketemu, takut, wajar. Disampaikan wahyu lagi, ya, maka Rasulullah setelah dapat wahyu itu dalam keadaan gelisah, takut terjadi sesuatu. Maka karena sayangnya Khadijah kepada Rasulullah SAW, diantarlah Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, ya, untuk meminta bimbingan, untuk berkonsultasi, ya, supaya dikasih tahu ini apa yang terjadi ini. Maka ini pun menunjukkan sayangnya Khadijah kepada Rasulullah, ya, sampai ketika suaminya ketakutan, ya, suaminya resah, gelisah, dicari solusinya, diantarkan kepada Waraqah bin Naufal. Wa muhajazatil kufari anhu. Dan karena jasa Khadijah dalam menghadapi orang kufar, orang-orang kafir, membela beliau, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima laha minal jahi fi asyiratiha bani Asadin. Khadijah bisa membela Nabi karena beliau punya kedudukan di tengah kaum Quraisy terkait dengan keluarga dari kabilahnya, yaitu Bani Asad. Wa minha Al-Qasim, anaknya Khadijah yang lain namanya Al-Qasim, anak laki-laki. Wa kana bihi yukna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan nama anak inilah Rasulullah menggunakan kunyah, ya. Rasulullah itu kunyahnya Abul Qasim. Abul Qasim artinya bapaknya Al-Qasim. Al-Qasim anak beliau ini. Wa Abdullah Al-Muqallab bit-Thayyib wa Thahir, dan anak laki-laki beliau yang terakhir namanya Abdullah, Abdullah bin Muhammad, yang punya lakab, punya julukan At-Tayyib atau At-Tahir, anak yang baik atau anak yang suci. Maka inilah 6 anaknya Khadijah bersama dengan Rasulullah SAW, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. 6. Adapun yang terakhir yaitu Ibrahim, anaknya Maryah Al-Qibtiyah. Radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah ta'ala merahmati Khadijah dan mengumpulkan kita dengan beliau di jannahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran yang membuahkan amalan saleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.